Mitra Bisnis, Kwik Hyun Gi menyarankan agar kita melihat kepada model ekonomi di negara-negara Eropa Barat agar harapan atas terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dari atas sampai ke bawah, tidak hanya sekedar jadi harapan tanpa kenyataan di tahun depan hingga tahun-tahun mendatang. Untuk membahas apakah Eropa Barat masih bisa jadi role model bagi pertumbuhan ekonomi, segera kita berbincang dengan Kwik Hyun Gi. Pak Kwik, apakah Eropa Barat masih bisa jadi role model kalau kita melihat kondisi krisis yang dialami oleh wilayah Eropa sekarang ini? Oh, ini lain lagi. Yang sekarang Eurozone krisis urusan finansial ini lain. Ini sama sekali lain daripada kondisi rakyat. Sektor real dan rakyat dan yang sudah berjalan selama berabad-abad yang lamanya. Ini gejala akhir ini Euro krisis ini memang ada unsur demoralisasi yang dimulai oleh Eropa Selatan. Nah, Eropa Selatan ini memang adalah kesalahan atau biaya yang harus dibayar oleh Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ketika membentuk itu dia sadar atau tidak bahwa yang dimasukkan di dalam Eurozone itu tidak homogen. Kemudian negara-negara yang selatan, yang easy going, Yunani, Itali, Spanyol, Portugal, yang easy going itu, dia merasa complacent. Oleh karena sekarang saya sudah anggota EU. Kalau saya rusak di bailout oleh mereka, itu di bawah sadarnya ada seperti itu. Dan itu terjadi sekarang. Nah, ini sekarang dengan meledaknya ini, ada beberapa orang kuat, seperti Merkel, Sarkozy, segala. Dan beberapa negara yang masih baik, Belanda, sekalian ekonominya sehat-sehat ini, dan banyak tokoh Eropa lainnya yang mengatakan bahwa betapapun sulitnya, buat mereka Eropa tidak boleh bubar dan tidak boleh dibatalkan berlakunya satu mata uang euro. Tapi Pak Kwik, seberapa kuat tekad mereka untuk mempertahankan kondisi itu? Kalau kita lihat di dalam sejarah, perspektif sejarah, waktu euro di menjadi kenyataan, 1 euro sama dengan 2 uang Belanda kulunya. Mestinya kan barang-barang turun separuh kan. Ternyata cuma turun 40%, 30%, itu ruginya seperti apa? Ya marah, ya menggerutu, protes ini, protes itu, tapi yang tidak menimbulkan kekalutan. Gitu. Pokoknya kesadaran mereka untuk menjadi negara yang secara regional lebih besar, karena tidak bisa tidak. Mereka kan menghadapi negara-negara besar yang homogen, yang satu negara gitu. Itu kesadaran mereka begitu besar sehingga mereka mau berkorban. Demikian Kwik Hyun Gi, saya Kiki Wijaya.